Tapi kalau bosan, jangan kamu cari peluang. Ku di sini takut kamu hilang. Ikuti saja alurnya. Sayang, kalau kamu bosan.